Waj'al hulana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma zakirna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Rahmati kami dengan Quran dan jadikanlah ia pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ingatkanlah kami dari yang lupa, karuniakanlah untuk membacanya di kala malam dan di siang hari. Jadikanlah penguat di akhirat nanti.